Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita telah meninggalkan bulan yang mulia, bulan Ramadhan, di mana setelah bulan Ramadan tersebut kita larut dalam keadaan penuh sukacita. Kita berkumpul dengan kerabat kita dan juga bertemu dengan hadirin taulan kita. Kita menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa makanan dan minuman, terutama pada siang hari yang selama ini pada bulan Ramadan kita dihalangi dari menikmati kenikmatan tersebut pada siang hari. Kemudian pada hari-hari ini suasana sukacita tersebut mulai memudar, mulai pergi. Maka kembali ke rahimani wa rahimakumullah, kita harus segera introspeksi diri, melihat kembali suasana apa yang akan kita terapkan pada hari-hari kita yang akan datang ini. Apakah kemudian kita akan menerapkan suasana sebelum Ramadan, suasana di mana kita lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suasana di mana kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi, ataukah kemudian kita akan menerapkan suasana dan keadaan serta kondisi yang kita lalui pada bulan Ramadan? Dan apabila jawaban yang pertama, kita ingin menerapkan suasana sebelum bulan Ramadan, kembali bersenang-senang dan sibuk dengan perkara-perkara duniawi yang melalaikan dari peribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat disayangkan, tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal dari bulan Ramadan tersebut, belum betul-betul memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketakwaan adalah tujuan dari disyaratkannya bulan puasa tersebut. Belum betul-betul bisa menerapkan makna ketakwaan, yaitu menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangannya. Maka yang lebih pantas untuk kita lakukan dan lebih tepat untuk kita lakukan, yaitu kita hendaknya melakukan kilas balik kepada keadaan kita pada bulan Ramadan, betapa keadaan tersebut adalah keadaan yang begitu nikmat, begitu khidmat. Kita banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa khusyuk, Dan mungkin kita semua sepakat apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keadaan yang seperti itu sepanjang hari kita, sepanjang tahun kita, sepanjang umur kita, maka itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Diberikan keadaan dan suasana sebagaimana suasana yang belum memamah. Namun perlu diingat bahwasanya suasana tersebut tidaklah terwujud kecuali dengan adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita merasakan kedamaian pada bulan Ramadan? Dikarenakan kaum muslimin semuanya sibuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, melakukan salat tarawih, dan juga banyak dari mereka yang membaca Al-Qur'an. Maka inilah yang seharusnya kita kembalikan. Mulai kita terapkan lagi suasana yang seperti ini. Kita mulai mengerjakan puasa-puasa setelah bulan Ramadan, puasa-puasa yang sunnah. Dimulai dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Baik itu mau secara berturut-turut atau kemudian dilakukan secara terpisah, satu hari kemudian beberapa hari tidak puasa, kemudian satu hari lagi, kemudian berpuasa lagi setelahnya. Yang penting dia melakukan 6 hari puasa pada bulan Syawal. Dan kita kembalikan pula suasana ibadah berupa melakukan sholat malam. Paling tidak kita melakukan witir, menjaga witir kita. Syukur-syukur apabila bisa sama seperti bulan Ramadan, maka begitu nikmatnya melakukan 11 rakaat yang dilakukan di akhir malam misalnya. Ini begitu nikmatnya, dia akan mendapatkan kedamaian dalam amalan yang seperti itu. Dan tentu juga kita kembalikan pula semangat kita untuk membaca dan bertilawah Al-Quran, berusaha untuk menyelesaikan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, walaupun mungkin bukan kemudian menghatamkan dalam satu bulan, mungkin bisa jadi dalam 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan atau lebih daripada itu. Maka ini pun adalah sesuatu yang baik. Jangan meninggalkan Al-Quran selepas bulan Ramadan. Maka inilah yang harus dilakukan untuk kemudian mengembalikan suasana bulan Ramadan kepada diri kita. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya mungkin kita mengatakan bagaimana bisa kembali suasana bulan Ramadan tersebut. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Bagi seorang yang kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kenikmatan dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di luar bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memang dijadikan hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hidup yang dilalaikan dari tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke diri rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab yang telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita masih membahas tentang bab tauhid. Kita masuk kepada hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ats-tsalitsu," yang ketiga, itu dari hadis-hadis yang dibawakan pada bab ini. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau bersabda. Itu beliau berdoa di sini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-'afaf, sikap afaf, wal-ghina, dan kekayaan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Ini doa yang banyak beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sepantasnya bagi kita untuk mengikuti Petunjuk beliau dalam hal ini, berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, meminta empat perkara yang supaya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini betul-betul menghayati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jelaskan mengenai maknanya dari doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta empat perkara. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu al-huda, petunjuk. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Yaitu ilmu. Tidak lain adalah ilmu, yaitu ilmu syar'i. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membutuhkan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada nabinya dengan ilmu yang banyak mengenai agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang paling berilmu dari umat ini, dan dari beliaulah kita mendapatkan ilmu, wariskan ilmu dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu agama kecuali melalui jalan beliau. Dalam keadaan beliau diberikan kenikmatan yang begitu besar tersebut, beliau masih memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan ilmu kepada beliau. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau dalam surat Taha ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbu, wahai Rabbu, tambahkan kepadaku ilmu. Dalam keadaan beliau memiliki ilmu yang banyak, maka kita yang sangat sedikit memiliki pemahaman terhadap ilmu agama ini lebih pantas untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan ilmu, untuk diberikan huda, untuk diberikan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, maka beliau tidak mengetahui ilmu syar'i ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada beliau, maka kemudian beliau mulai mengetahui dan memiliki ilmu tentang ilmu agama ini. Dan itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kenikmatan ini yang dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada engkau ilmu yang belum engkau ketahui sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas dirimu wahai Muhammad begitu besarnya. Dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7 yang kita semua menghafalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendapati engkau dalam keadaan dhalan, yaitu tidak mengetahui tentang ilmu agama, tentang agama yang lurus, agama yang hanif. Fahada, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada engkau. Dia menyebutkan tentang kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Wajadaka 'ailan fa'aghna, dan juga mendapati engkau dalam keadaan 'ailan miskin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan kepada engkau. Dia sedang membicarakan tentang apa? Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu adalah suatu kenikmatan. Maka hendaknya seorang muslim tidak menjadikan sudut pandangnya terhadap kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar kenikmatan berupa materi saja. Ilmu adalah kenikmatan yang sangat besar, yang lebih besar daripada kenikmatan duniawi. Yang dimana salah seorang ulama mengatakan, lau alimal muluk wa abna'ul muluk wa ma nahnu alaihi la jalabu ma bisuyuh. Kalau saja para raja-raja dan juga para anak-anak raja, itu para pangeran, mengetahui tentang kenikmatan yang kita berada di atasnya, yaitu para penuntut ilmu, para ulama yang memiliki ilmu yang mendalam, lagi meraguna bersuyuk. Misalnya mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka, yaitu akan hasad, ingin merebut kenikmatan tersebut. Ya. Orang yang mendapatkan kenikmatan yang luas sekali, yaitu para raja dan juga para pangeran, akan merasakan hasad ketika mengetahui tentang kenikmatan ilmu tadi. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka hendaknya seorang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu tidak menyia-nyiakannya. Ya. Seorang yang masih muda, yang masih memiliki potensi, masih bisa menghafal, masih memiliki pemahaman yang baik dan memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, ya. Mengkhususkan waktunya untuk betul-betul mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jangan dilewatkan. Ini adalah kenikmatan yang kalau saja orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak itu mengetahui tentang kenikmatan tersebut, merasakan sedikit saja, oh ternyata enak ya menuntut ilmu, ya. Maka apa? Maka mereka akan berusaha untuk merebut kenikmatan tersebut, ya, dari orang-orang yang telah mendapatkannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala at-taqwa, yaitu apa? Ketakwaan. Maka sepantasnya inilah yang kita lakukan. Kita berusaha untuk menerapkan ketakwaan dalam diri kita. Berusaha untuk betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi larangan-larangannya. Namun segala upaya kita tersebut haruslah disertai dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdhis 'ala ma yanfa'uk, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ihdhis 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah atas perkara yang bermanfaat bagimu, dan di antara perkara yang bermanfaat apa? Untuk menerapkan ketakwaan dalam diri kita. Wasta'in billah, dan beristi'anahlah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu mengandalkan dirinya sendiri untuk meraih ketakwaan tadi, bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Bisa jadi ketika dia berusaha untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menggantungkan kepada dirinya sendiri, dia tidak mampu. Yang di awalnya sudah bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan banyak beribadah dengan ibadah-ibadah yang mungkin tidak dilakukan oleh kebanyakan manusia, namun ketika dia hanya menggantungkan kepada dirinya sendiri, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi keadaannya berbalik 180 derajat, menjadikan keadaannya yang dahulu terjerumus kepada kemaksiatan, tenggelam dalam kemaksiatan, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Maka mintalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sayyidul muttaqin." Pemukanya orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa di antara manusia yang ada. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana attaqu lillah." Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pula sikap al-afaf. Al-afaf yaitu sikap menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun itu. Namun seringkali kemudian al-afaf atau al-ifah itu kemudian dikhususkan untuk sikap menahan diri dari perbuatan zina. Ini adalah al-afaf. Namun secara umum, al-afaf itu adalah sikap menahan diri dari seluruh keharaman. Maka ini hampir sama dengan yang diminta oleh Rasulullah SAW sebelumnya, itu apa? At-taqwa. Hanya saja at-taqwa itu lebih mendalam dari sisi at-taqwa mengandung makna mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Adapun al-afaf yaitu hanya meninggalkan larangan-larangan dan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu yang perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh banyak godaan syaitan yang ditujukan dan lancarkan kepada Bani Adam. Di mana Syawwan telah berjanji la'aqa'udannahum siratakal mustaqim. Di mana dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan syaitan ketika syaitan dikeluarkan dari surga. La'aqa'udannahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk dan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Yang menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Kemudian engkau wahai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapat kebanyakan dari mereka dalam keadaan bersyukur atas kenikmatan engkau, yaitu apa? Dengan beribadah kepadanya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh syaitan itu berusaha untuk menjerumuskan manusia dari segala penjuru. Maka sangat penting untuk kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sikap al-'afaf, hindarkan dari segala macam bentuk keharaman. Kemudian perkara keempat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-ghina, kekayaan. Namun apa yang dimaksud dengan kekayaan tersebut? Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina bi kathratil 'arab, innama al-ghina 'ala an-nafs." Sesungguhnya bukanlah yang namanya kekayaan itu dengan banyaknya perbendaharaan harta. Namun yang namanya kekayaan adalah kekayaan yang ada dalam hati, yaitu rasa qanaah. Rasa cukup dengan apa yang diberikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kalau ini yang dimiliki, maka seluruh orang itu kaya. Tidak ada yang tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua orang kaya. Ya. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia merasa qanaah. Walaupun mungkin ya, apabila dilihat kepada standar manusia secara keumuman mungkin berkekurangan, miskin. Ya. Namun ketika dia diberikan ringan nafas, yaitu kekayaan yang ada dalam hatinya, dia merasa kaya, merasa tidak butuh kepada manusia. Tidak mau meminta-minta kepada manusia. Ini juga tafsiran daripada al-ghina, kekayaan itu apa? Merasa tidak butuh kepada manusia. Tidak melihat kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak merasa iri, ya. Tidak merasa ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka miliki. Tidak ingin meminta-minta ya, kepada orang lain dalam keadaan dia pun sebetulnya membutuhkan. Ini al-ghina, ini yang dinamakan dengan al-ghina. Maka inilah yang sepantasnya kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW untuk berdoa dengan doa ini. Bisa kita berdoa dengan doa ini dalam sujud kita misalnya, atau kemudian pada waktu-waktu yang mustajab di antara azan dan iqamah, atau pada akhir malam, atau pada hari Jumat pada saat setelah sholat asar, atau ketika turunnya hujan. Hanya ini sebagai dari waktu-waktu mustajab. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu petunjuk, yaitu berupa ilmu serta ketakwaan, dan juga sikap afaf, dijauhkan dari keharaman, dan juga sikap yaitu merasa tidak butuh kepada manusia dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan berupa rezeki kepada kita. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarru, yaitu betul-betul mengibadah, dan yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kebutuhannya. Namun lihat apa yang Rasulullah SAW minta di sini. Semuanya adalah permintaan-permintaan yang berkaitan dengan agama beliau. Petunjuk, ketakwaan, sikap apa, dan juga al-ghina yaitu qanaah yang ada dalam hati beliau. Maka ini adalah kenikmatan yang terbesar, yaitu kenikmatan agama yang seharusnya lebih kita kedepankan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita berdoa, paling pertama yang kita minta adalah kekayaan. Kita mengapa kita minta kekayaan? Maka hendaknya jangan lupa tentang kenikmatan yang lebih hakiki, tentang kenikmatan yang sebenarnya, itu kenikmatan tentang agama, dijadikan orang yang bertakwa, dijadikan orang yang terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita ingat dalam doa kita, meminta kebaikan agama. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagaimana manusia yang lainnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat rububiyah. Tidak bisa kemudian memenuhi kebutuhan manusia yang meminta kepada beliau, apalagi ketika beliau ketika telah meninggal. Apalagi ketika beliau telah meninggal. Maka tidak benar perbuatan orang-orang yang kemudian ketika datang ke Madinah dalam rangka mengunjungi, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Karena beliau adalah manusia biasa yang butuh kepada Allah, yang memanjatkan doanya kepada Allah, yang memohonkan permohonan-permohonan dan permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak memohon kepada selain Allah walaupun kepada orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi atau orang-orang saleh atau orang-orang yang dikatakan sebagai wali. Nah, kita langsung memohonkan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang ke 3 dalam bab ketakwaan ini, di mana memang doa ini berhubungan dengan ketakwaan, di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sifat yang diminta oleh beliau adalah ketakwaan. Beliau memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang ke 4, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, Al-Rabi' yang keempat, An Abi Tharib Adi bin Hatim al-Tha'i radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Tharib Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyaktib taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, mengucapkan suatu sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, thumma ra'a atqa lillahi minha, kemudian melihat perkara yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, yaitu perkara yang lebih baik dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermaslahat, lebih mengandung makna peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, atau lebih mengandung makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mengandung makna ketakwaan, fal yaqin taqwa, maka hendaknya dia mendatangi perkara ketakwaan. Apa yang dimaksud nanti akan kita jelaskan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Kita bahas sedikit mengenai permasalahan al-halif, yaitu bersumpah. Bersumpah itu hanya boleh dilakukan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Ar-Rahman, ya. Bersumpah dengan nama-nama yang lainnya, atau dengan ya. Sifat Allah seperti izzatullah bi'izzatillah dan keagungan Allah. Ya. Dan yang lain sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diperbolehkan. Dan tidak boleh bersumpah dengan nama yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan Jibril, tidak dengan nama Nabi Muhammad, ya. Tidak dengan yang lainnya. Tidak dengan misalnya bersumpah dengan kehormatan keluarga. Saya bersumpah dengan kehormatan keluarga saya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw yasmut." Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam saja. Ya. Artinya apa? Kita usah bersumpah. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah, maka yang lebih baik adalah diam. Tidak boleh dilakukan karena itu apa? Itu merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesyirikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur dan telah berbuat kesyirikan. Kufurnya kufur kecil. Syiriknya syirik kecil. Tidak mengeluarkan dari agama, ya. Jadi nanti sangka bahwa ini adalah kufur, kufur besar. Ketika seorang bersumpah dengan kehormatan bangsa dan negara misalnya, dikatakan kafir, tidak. Ini kekufurannya kufur kecil. Kesyirikannya kesyirikan kecil, ya. Syirik kecil. Tapi syirik kecil adalah dosa besar. Jangan dinalaikan kemungkinan syirik kecil adalah dosa besar. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berjatuh kepada dosa besar. Dan sumpahnya bagaimana? Sumpahnya tidak menganggap. Sumpahnya tidak dianggap sebagai sumpah yang harus dikerjakan, harus dipatuhi. Ya. Walaupun dia bersumpah, namun dianggap tidak bersumpah. Ya, itu apabila bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang akan bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sepantasnya bagi seorang itu memperbanyak untuk mengucapkan sumpah. Sedikit-sedikit sumpah demi Allah, sedikit-sedikit sumpah demi Allah. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Suatu perkara yang tercela dalam agama Islam. Namun apabila dia bersumpah, hendaknya dia kemudian mengucapkan insya Allah. Saya demi Allah, insya Allah saya akan demikian. Demi Allah, insya Allah saya akan melakukan demikian. Atau saya tidak akan begini. Misalnya apa? Demi Allah, insya Allah besok saya akan berpuasa. Besok saya akan yaitu membaca Al-Quran sekian halaman dengan sumpah tapi dengan insya Allah. Ya. Maka dengan mengucapkan insya Allah di sini ada dua manfaat yang akan didapatkan oleh seorang yang bersumpah tadi. Yang pertama, dia akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia sumpahkan. Demi Allah saya bersumpah dengan nama Allah, insya Allah saya besok akan membaca Al-Quran satu juz. Dia akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia sumpahkan tadi. Betul-betul dia akan dimudahkan untuk membaca Al-Quran, diberikan kesempatan. Waktunya longgar untuk membaca Al-Quran tersebut. Kemudian manfaat yang kedua, apabila dia tidak melakukannya, tidak ada kafarah. Ini disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Tidak ada kafarah ketika dia mengucapkan demi Allah, dan kemudian mengaitkannya dengan masyaAllah, dengan keinginan Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan insyaAllah. Tidak kemudian harus membayar kafarah. Kafaratul yamin. Namun apabila dia tidak mengucapkan insyaAllah, hanya mengucapkan demi Allah saja, atau demi Ar-Rahman, atau dengan nama Allah yang lainnya, maka ini pun dilihat keadaannya, bagaimana dia bersumpah. Apabila dia bersumpah untuk suatu perkara yang akan datang, untuk suatu perkara yang akan datang di masa yang akan datang, besok atau lusa atau pekan depan atau bulan depan, ya, maka yang seperti ini ketika dia tidak melakukannya, ya, maka dia harus membayar kafarahnya, ya, harus membayar kafarah dari sumpah tadi. Yang kafarah dari sumpah tadi itu apa? Itu diantaranya membebaskan budak, ya, yang tidak mampu membebaskan budak, maka berpuasa. Atau ada urut-urutannya, bagaimana urut-urutannya mengingatnya mungkin? Ada yang mengingat urut-urutannya dari kafarah tersebut? Ya. Pasti ada kafarahnya dan itu ada urut-urutannya. Ada urut-urutannya. Maka bagaimana yang kemudian harus membayar kafarah apabila bersumpah untuk suatu perkara yang akan datang kemudian dia tidak melakukannya, ya, maka dia harus membayar kafarahnya. Adapun sumpah yang dilakukan mengenai perkara yang telah lalu, ini tidak ada kafarah padanya. Namun dia di antara dua perkara. Bisa jadi dia berdosa, bisa jadi dia tidak mendapatkan dosa. Berdosa ketika apa? Ketika dia berdusta. Demi Allah, kemarin saya tidak masuk ke rumah bulan. Demi Allah, kemarin saya tidak melakukan ini. Kadang-kadang dia melakukannya. Berdosa ya. Namun, dia tidak mendapatkan dosa ketika dia jujur dalam sumpahnya tadi. Ini apabila dalam perkara yang telah lalu. Tidak ada kafarahnya, tidak ada tebusannya. Ya. Namun, antara berdosa atau tidak berdosa saja. Adapun untuk perkara yang akan datang, maka apabila dia memenuhinya, maka tidak ada kafarahnya. Ya. Namun apabila dia tidak memenuhinya, maka dia harus membayar kafarah. Nah, di situ ada perkara yang kemudian apabila seorang bersumpah padanya, lebih baik dia melanggarnya. Yaitu apa? Dalam perkara yang disebutkan dalam hadis ini, ketika dia bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian ternyata ada keadaan yang lebih baik, yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika dia melakukan hal tersebut, dari dia melanggar sumpahnya, tidak apa-apa, langgar sumpahnya, bayar kafarah. Namun kemudian dia melakukan perkara yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, lebih mendekatkan kepada takwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang bersumpah demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan paman saya. Dengan pamannya. Kalau pamannya apa? Kerabat. Masih memiliki hubungan rahim. Yang namanya silaturahim itu wajib. Harus seorang kemudian menyambung tali hubungan kerabatannya. Ketika dia kemudian bersumpah yang seperti ini, berarti apa? Berarti dia bersumpah dengan suatu perkara yang kemudian sebetulnya haram. Ya, sebetulnya haram. Maka apa yang kemudian harus dia lakukan? Dia membayar kafarahnya dan melakukan perkara yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan, yaitu dia apa? Dia berbicara, ya, mengunjungi pamannya, ya, menyambung tali silaturahim. Ya. Ini yang kemudian dibimbingkan dalam hari ini. Man halaka ala yaminin tsumma ra'at qawlillahi minha falyahfidz at-taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah kemudian dia melihat bahwasanya perkara lain itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia mendatangi ketakwaan tadi. Atau misalnya dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan berpuasa Senin Kamis. Tidak akan berpuasa Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis sunnah, lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. maka yang lebih baik apa? Dia menabuh sumpahnya tadi dan kemudian melakukan puasa Senin Kamis tadi. Karena itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan ibadah tersebut. Maka itu kesimpulan dari pembahasan mengenai al-yamin yaitu sumpah. Yaitu kesimpulannya bahwasanya yang namanya sumpah itu tidak boleh dengan nama selain Allah. Apabila dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala maka itulah suatu perbuatan kesyirikannya itu merupakan syirik kecil dan kemudian dia terjatuh kepada dosa besar dan tidak terhitung sebagai seorang yang bersumpah. Namun kemudian apabila dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tidak banyak bersumpah. Ya. Dia tidak banyak bersumpah yang ini kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wahfadzu aymanakum dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Itu apa diantara bentuk menjaga sumpah itu tidak banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apabila dia bersumpah, lihat apakah kemudian dia bersumpah untuk perkara yang akan datang atau kemudian perkara yang telah lalu. Apabila dia bersumpah untuk perkara yang akan datang, apabila dia mengerjakan perkara yang tadi dia bersumpah untuk tidak melakukannya atau kemudian meninggalkan perkara yang dia bersumpah untuk melakukannya, maka dia telah melanggar sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Ya. Namun apabila dia tidak melanggarnya, maka tidak perlu membayar kafarah. Namun apabila perkara yang dia bersumpah untuk meninggalkannya adalah perkara yang lebih baik, maka artinya dia melanggar sumpahnya, menembus kafarah tadi, dan melakukan perkara yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya tadi. Ya. Namun kemudian apabila sumpahnya itulah tentang perkara yang telah lalu, maka tidak ada hubungannya dengan kafarah, tapi hubungannya dengan dosa atau tidak. Ya, kalau masa yang akan datang, bersumpah untuk suatu perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang, itu berhubungan dengan kafarah atau tidak. Kalau kemudian bersumpah untuk perkara yang telah lalu, tidak berhubungan dengan kafarah, tapi berhubungan dengan dosa atau tidak. Dosa ketika dia berdusta dalam sumpahnya tadi, apalagi dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam dustanya, ya, ini suatu perkara besar. Kemudian apabila dia jujur dalam ucapannya, dia tidak berdosa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "An ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa billahi bighairi shadiqan." Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Ya. Karena bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta itu apa? Dosa. Namun bersumpah dengan nama selain Allah dengan walaupun dia jujur itu apa? Kesyirikan. Walaupun syirik kecil tapi lebih besar daripada dosa besar. Namun mereka kita menghindari dua-duanya. Ini kedua sebenarnya sebenarnya membandingkan. Walaupun dia menghalalkan mudah. Dua-duanya mau. Namun yang satu lebih parah keharamannya, lebih tinggi keharamannya daripada yang lainnya. Nah, itu yang diutarakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai perkara sumpah. Ini akhir pembahasan dari yaitu hadis yang ke-5 dan ada hadis yang keempat. Kita akan masuk dalam hadis yang ke-5 pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Namun apabila tidak ada pertanyaan karena sudah memasuki waktu Isya, maka kita pun sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.